Saya di kedai makan dengan kawan saya, tiba-tiba seorang pengemis. Dia tanya saya Muslim ke tidak. Lepas tu saya sempat berkata ya, dia memberi salam. Dia minta wang untuk makan. Saya beri 50. Selang beberapa jam, saya nampak dia duduk depan 7-11 minum arak. Saya bertindak mengambil semula wang baki wang dalam poketnya. Apakah tindakan saya itu berdosa? Jawabnya, bila kita beri dah duit ke orang, tak boleh ambil balik. Faham tak? Tidak boleh ambil balik. Kerana dia minum duit arak tu belum tentu duit kita. Ada lagi barang kemungkinan duit kita untuk makan anak bini dia. Faham? Lepas tu kena berhati-hati. Cuma ingat gini, bila kita menderma sedekah, tiba-tiba orang tipu kita, jangan susah hati kerana dapat dua pahala. Pahala menderma dan pahala kena tipu. Nampak tak? Ada orang mu'alaf, bukan serma gitu, dia mari jumpa kita, ustaz, kaki ni memang cacat, OKU, jalan gitu. Kita bagi 300, 400 gitu lah. Dia kata nak pergi ngaji pondok lah, gini. Tak? Dah kita tengok tepang gitu, kesian kok. 300, 400 gitu lah bagi. Bila dia dapat duit, tak? Dia kabur ke kawan dia, ustaz tu bodoh bagi dia duit. Dia pergi kabur ke kawan dia, kawan dia cerita ke saya. Faham? Dia balik pergi minum arak, orang jumpa di JB tu, mabuk. Dia kata nak pergi pasir tu muh. Faham tak? Jadi kita dengar dah, Tok Guru ngajar lama dah, kalau kita kena tipu orang minta derma, dua pahala. Pahala derma se, Allah tulis. Pahala kena tipu pula. Tu hebat lah. Jadi tak susah-susah. Cuma berhati-hati. Jangan pula cari hak tipu nak cari dua pahala. Faham tak?